Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan tangan aurat wanita ketika sholat itu yang mana? Sebagaimana kita ketahui, aurat perempuan itu ada 5. Salah satunya ketika sholat. Ketika sholat itu, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bahasanya itu telapak tangan. Paham? Tapi dimaksudkan adalah tangan ini, zahir maupun batin. Nah, itu jadi boleh dibuka. Cuman dianjurkan dilebihkan sedikit, jangan pas-pas pergelangan tangan dah. Karena kalau terbuka dikit, aurat. Dilebihkan. Maka dianjurkan disunahkan ininya ditutup. Apa punggung tangannya ini ditutup. Disunah agar menjaga agar tidak terbuka auratnya. Tapi seandainya enggak ada lagi boleh. Nanti pakai sarung tangan, pakai apa sih mindsetnya? Boleh. Sampai sini, sampai apa batasnya? Pergelangan tangan lebih dikit ini enggak apa-apa. Karena biar menjaga agar auratnya enggak seperti ini. Aurat laki-laki ketika sholat itu antara pusar dan lutut kan? Pusar dan lutut. Nah, kalau nanti pakai celana pas pusar dan lutut bisa. Nah, kalau ruku kan ketarik. Kelihatan dar yang di bawah pusarnya. Akan batal, paham? Maka dianjurkan dilebihkan ke atas. Nah, begitu juga kalau nanti pas-pas lutut celana, nanti bingung dar mana batas lutut ini. Nanti ketika ruku, ketika sujud kan ketarik, kebuka. Nah, pakai celana lebihin lutut lagi. Nah, seperti itu pergelangan tangan. Nah, kalau batasan pergelangan tangan itu ada yang mengatakan telapak tangan itu yang putih itu ada telapak tangan yang putih, ada yang mengatakan telapak tangan yang putih, punggung tangan yang hitam ini. Kalau iya kalau dia putih hitam, kalau putih semua kan bingung. Nah, maka ulama mengatakan yang dimaksud dengan telapak tangan itu ketika ditutup tangan kanan dan tangan kiri telapak tangannya ditemukan ditutup, yang tidak kelihatan itu namanya telapak tangan, bagian dalam tangan. Inilah yang kalau menyentuh maaf menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Nih, kalau nyentuh kemaluan pada wudu telapak tangan. Jadi ketika ditemukan tutup. Paham? Yang tidak kelihatan, yang laki-laki kelihatan enggak? Nah, ini ya tangan yang tidak kelihatan itu namanya bagian dalam telapak tangan. Ah, yang kelihatan itu, namanya bagian luar tang. Ah, kalau ini menyentuh kemaluan tidak batal. Tapi kalau ini menyentuh kemaluan batal. Jadi kalau misal, anak mau tanya, kalau ada orang pipis, ya dia menyentuh kemaluannya pakai bagian punggung tangan, batal nggak wudunya? Ah? Jadi kalau dia pipis, dia menyentuh kemaluannya dengan punggungnya ini, batal atau tidak? Tadi bilang enggak batal. Nah, laki-laki bilang enggak. Setelah loading baru bilang batal. Kenapa batal? Batal karena kencingnya. Menyentuh kemaluannya enggak batal. Paham ya? Kalau menyentuhnya enggak batal. Kalau kencingnya batal. Jadi harus cermat menjawab pertanyaannya. Yang laki-laki bilang batal. Tapi enggak batal. Nah, itu jawabannya. Paham? Telapak tangan. Itu kalau aurat ketika sholat. Ada 5 aurat perempuan. 1, aurat di depan lelaki yang bukan mahram. Adalah seluruh tubuhnya. Ya, seluruh tubuhnya. Ini menurut pendapat yang terkuat. Ada pendapat yang mengatakan, boleh sama seperti sholat, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti Indonesia. Dengan 3 syarat. 1, enggak boleh pakai make up yang berlebihan. Ya, make up berlebihan itu yang minor-minor. Kalau make up cuma bedak, dia enggak apa-apa. Tapi kalau bedak yang minor itu, wah. Nah, itu enggak boleh. Paham? Merah-merah, ungu, ini alis cukur dilukis lagi pakai snowman ya. Itu enggak boleh. Terus syarat kedua, enggak boleh fitnah. Paham? Enggak boleh fitnah. Oh, fitnah kalau dia buka wajahnya nanti ketahuan apa namanya cantiknya bikin syahwatnya misalkan, paham? Dan juga tidak membangkitkan syahwat. Jadi 3 syarat ini kalau terpenuhi boleh dia membuka wajahnya. Kalau make up pun yang berlebihan itu tidak boleh itu, apalagi jilbab-jilbab yang aneh-aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, aurat ketika sholat. Yang ketiga, aurat di depan perempuan yang bukan mahram. tapi mulutnya enggak comel, bisa menjaga aib. Yaitu malayaktu indal mihna. Itu pakaian yang biasa dipakai ketika kerja. Celana baju panjang, celana panjang, enggak pakai kerudung enggak apa-apa. Itu kalau di depan perempuan yang bisa menjaga aib. Tapi kalau enggak bisa menjaga aib, mulutnya comel itu seluruh tubuh. Ya, atau perempuan kafir seluruh tubuh yang enggak bisa menjaga mulut. Tapi kalau bisa menjaga kumpul ibu-ibu enggak apa-apa, baju biasa itu boleh. Yang keempat, di depan mahram. Mahram di sini selain suaminya, saudarinya, orang tuanya, kalau perempuan adalah antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Paham? Itu aib antara teman-teman perempuan. Nah, kalau kamu di asrama bagaimana? Lihat perempuan kamu itu comel apa enggak? Cerewet enggak? Kalau cerewet aurat tadi nomor 3. Kalau misalnya semuanya Masya Allah, aurat nomor 4. Boleh. Di depan mahram dan di depan sesama jenis perempuan. Itu antara pusar dan lutut. Yang kelima, di depan suami, la auratalah. Tidak ada auratnya. Sama seperti suami juga. Di depan istri, tidak ada aurat sama sekali. Paham? Wallahu a'lam bissawab.